Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian nikmat-nikmat yang banyak, nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat sunnah dan nikmat para ulama, yang mana kenikmatan ini barakallahu fikum, kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat mulia. Sungguh beruntung orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan ini, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, bisa beragama dengan agama Islam, bisa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula nikmat sunnah, bisa berjalan di atas agama ini, berjalan di atas agama Islam dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Begitu pula kenikmatan berupa talabul ilm, menuntut ilmu agama, yang mana dengan talabul ilm seorang akan semakin memahami apa yang harus ia lakukan pada kehidupan kesehariannya. Kemudian ma'asyar al-hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketahuilah setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam wafat meninggalkan para sahabatnya dan meninggalkan umatnya, syariat ini senantiasa berjalan, sunnah senantiasa berlaku, walaupun pembawanya telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam menjalani sunnah, di dalam beragama dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati banyak cobaan, kita akan menghadapi banyak rintangan, kita akan menghadapi banyak penghalang-penghalang yang akan berusaha untuk menjatuhkan kita dari jalan sunnah. Perselisihan-perselisihan yang banyak, perpecahan-perpecahan yang banyak akan terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan umatnya. Hal ini ditegaskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang masyhur dari sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, di mana Al-Irbad Ibnu Sariyah pernah menceritakan sebuah kejadian yang di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dengan pesan yang sangat berharga. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghada maw'idatan baligha dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub fa qala rajulun إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله كاد علي البدر المسارية الرسول عليه الصلاة والسلام pernah memberikan kepada kami sebuah wejangan nasihat di suatu hari setelah melaksanakan salat subuh. Sungguh wejangan nasihat yang beliau berikan kepada kami menjadi nasihat yang sangat mengena, hingga darafat min haluyun, sampai-sampai air mata para sahabat tidak terelakkan. Wa wajilat min halqulub, dan hati-hati para sahabat pun bergetar dikarenakan nasihat yang dibawakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka salah seorang sahabat ada yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat yang kau sampaikan adalah nasihat seorang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka berwasiatlah engkau wahai Rasulullah kepada kami para sahabat-sahabatmu. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun berwasiat kepada para sahabat dan juga kepada segenap umatnya. Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdul habasyi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الرسول عليه الصلاة والسلام berpesan dan berwasiat, saya wasiatkan kepada kalian wahai para sahabatku dan umatku untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak yang bersuku Habasyah, yang berasal dari negara Habasyah. Wa innahu man ya'ish minkum, dan ketahuilah siapapun yang hidup di antara kalian sepeninggalku, niscaya kalian akan mendapati ikhtilafan kathira, perselisihan yang banyak. Setelah aku wafat, orang yang hidup di sana akan melihat, akan menyaksikan banyak perpecahan, akan menyaksikan banyak perselisihan di kalangan kaum muslimin. Fa'alaikum bisunnati. Maka tatkala kalian melihat perpecahan yang banyak ini terjadi, kalian melihat perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ini ada, maka senantiasalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Senantiasalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. berjalan di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian wahai para sahabatku dan para umatku dari perkara-perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena semua perkara yang diada-adakan dalam perkara agama ini adalah sebuah kesesatan. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah, dari hadis ini kita mendapatkan sebuah faedah yang sangat penting dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengkhabarkan di masa hidup beliau sebuah perkara yang pasti akan terjadi tatkala beliau wafat, yaitu perpecahan yang terjadi di tengah umat, perselisihan yang terjadi di tengah umat antara kaum muslimin berpecah, antara kaum muslimin berselisih disebabkan sebuah perkara yang itu menyebabkan mereka berselisih dan berpisah. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sahabat yang mulia Abu Darda, yang juga hidup setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam wafat, beliau pernah mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Abu Darda pernah di suatu hari beliau dalam keadaan marah, semarah-marahnya. Maka orang-orang yang bersama beliau pun bertanya, "Ya Abu Darda, ma aghdabaka?" Wahai Abu Darda, apa gerangan yang membuat engkau marah seperti ini? Maka Abu Darda pun mengatakan, "Wallahi ma a'rifu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusalluna jami'an." Kata Abu Darda, "Demi Allah, saya tidak mengetahui dari umat Muhammad ini, saya tidak mengenali dari umat Muhammad ini perkara-perkara yang aku dapati di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali satu hal, yaitu yusalluna jami'an, kaum muslimin mereka masih salat secara bersama-sama." Abu Darda dalam azhar ini menjelaskan di masa akhir-akhir beliau hidup, perselisihan semakin banyak, perpecahan semakin banyak, sampai-sampai beliau mengatakan perkara-perkara yang tadinya tampak dengan begitu semarak di masa Rasulullah SAW masih hidup, tidak semarak lagi, tidak ramai lagi tatkala beliau hidup di kala itu. Yang mana Abu Darda barakallahu fikum mengucapkan hal ini tatkala beliau hidup di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Berarti sepeninggal Rasulullah, sepeninggal sahabat Abu Bakar, dan sepeninggal sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sunnah-sunnah yang tadinya dilestarikan, sunnah-sunnah yang tadinya disemarakkan, bid'ah-bid'ah yang tadinya tidak ditampakkan, kebodohan-kebodohan yang tidak diagungkan para pelakunya, bermunculan di masanya Abu Darda, yaitu di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sunnah sudah tidak lagi dikenal. Orang-orang bodoh diulamakan. Tuntunan-tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak lagi disemarakkan. Bid'ah-bid'ah diramaikan. Ini di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari tatkala menjelaskan azhar dari sahabat Abu Darda ini, beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, "Fa kayfa biman jaa ba'dahum min at-tabaqat ila hadzal zaman?" Apabila seperti ini keadaan yang terjadi di masanya Abu Darda, yaitu di masanya kekhilafahan Utsman bin Affan. Apabila ini yang terjadi, lantas bagaimana apabila Abu Darda melihat keadaan yang kita hidup sekarang, yakni keadaan yang hidup padanya Al-Imam Ibnu Hajar. Dan kita katakan juga mengomentari apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, lantas bagaimana apabila sahabat Abu Darda melihat keadaan kaum muslimin di hari-hari kita sekarang ini, di mana tatkala seorang berpegang teguh dengan agama yang benar, berusaha menjalani agama sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicemooh, dicela, direndahkan, dikucilkan. Tatkala seseorang memanjangkan jenggotnya sebagai bentuk amalan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan satu dan dua, seorang yang juga sama-sama salat dia mencela kita. Bukan hanya satu dan dua, orang yang sama-sama puasa dengan kita, maknanya mereka kaum muslimin, mereka masih mengolok-olok orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di masa tatkala seorang menjalani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menuntut ilmu agama sebagai contoh. Tatkala seorang yang sudah beristri dan memiliki anak yang banyak, apabila dia masih menyibukkan dirinya dengan majelis taklim, apabila dia masih menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu, tidak sedikit kawan-kawan kita dari kaum muslimin yang juga mencemooh kita, merendahkan kita, mengatakan bahwasanya kita adalah orang-orang yang kolot. Untuk apa hari-hari ini masih taklim? Dunia dikejar, mau dikasih apa? Makan anak-anak kita, istri-istri kita, apabila dari setiap harinya aktivitas ini sekedar taklim, taklim dan taklim. Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, begitu berat tantangan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam di masa-masa fitnah ini, di banyak atau di masa banyak perselisihan di sana, di masa banyak perpecahan di sana. Oleh karenanya masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagai pesan yang juga dipesankan oleh Rasul alaihi salatu wasalam bagi umatnya yang hidup di masa-masa fitnah, yang hidup di masa-masa banyak perselisihan, banyak perpecahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, badiru bil a'mali fitanan taqita'il lailil mudhlim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian wahai umatku untuk beramal soleh, bergegaslah kalian wahai umatku untuk beramal dengan amalan-amalan yang baik, sebelum datangnya fitnah, sebelum semakin banyak perpecahan, sebelum semakin banyaknya perselisihan, di mana disebabkan fitnah tersebut. Seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore hari dia bisa menjadi kafir. Seorang di sore hari dalam keadaan mukmin, di pagi hari dia bisa menjadi seorang kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan bagian yang sedikit dari dunia. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di masa-masa kita, perselisihan sudah tidak lagi terelakkan. Perpecahan sudah sangat banyak terjadi. Mulai dari kebid'ahan yang diadakan oleh Al-Khawarij di masanya Utsman bin Affan, mencoba untuk memberontak dan mencoba untuk melengserkan Utsman bin Affan dari kursi kekhilafahan, sehingga berujung atas wafatnya Utsman bin Affan di tangan mereka. Begitu berlanjut, kebid'ahan terus terjadi. Beberapa kaum muslimin memisahkan dirinya dari barisan kaum muslimin. Mereka memunculkan sekte-sekte Syiah. Mereka juga memunculkan pemikiran-pemikiran Qadariyah. Terus mereka juga berjalannya waktu, mereka menyetuskan pemikiran-pemikiran yang baru sebagai bentuk pemisahan diri dari barisan orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam sampai zaman kita sekarang ini. Kebid'ahan-kebid'ahan begitu banyaknya dilakukan oleh kaum muslimin dan sangat kita sayangkan. Dan kalau seorang mengingkari kebid'ahan tersebut, mereka mengira kita mengingkari sunnah. Tatkala kita mempertahankan sunnah, mereka mengira kita sedang mempertahankan suatu kebid'ahan. Suatu yang benar dipandang salah, suatu yang salah dipandang benar. Itulah masa-masa fitnah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga sebelum semakin banyaknya fitnah yang ada, sebelum semakin banyaknya perselisihan yang ada, sebelum semakin banyaknya perpecahan yang akan terjadi, maka menjadi wasiat Rasulullah SAW kepada kita sekalian untuk memperbanyak amal salih, al-mubadarah bil amali salihah, memperbanyak amalan-amalan yang baik, yang mana dengan amalan-amalan yang baik tersebut makna sebuah hadis yang tersirat dari Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan tadi. Tatkala kita bersegera, tatkala kita banyak melakukan amalan-amalan salih, banyak melakukan amalan-amalan baik sebelum datangnya fitnah dan setelah datangnya fitnah, hal itu akan menjadi perisai bagi kita, hal itu akan menjadi tameng bagi kita agar kita tidak jatuh dalam fitnah tersebut, agar kita tidak terjatuh dalam perselisihan tersebut, dan agar kita tidak jatuh dalam perpecahan tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dikarenakan perpecahan yang banyak, dikarenakan fitnah-fitnah yang banyak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan pada setiap 100 tahun seorang mujaddid. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, inna allaha yab'adu lihadihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus pada umat ini pada setiap 100 tahun seorang alim yang akan memperbaharui agama Allah subhanahu wa ta'ala, seorang alim yang akan mentajdid agama ini, seorang alim yang akan kembali melestarikan sunnah-sunnah yang tadinya ditinggalkan. Ini nas dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada umat ini. Semakin banyak perpecahan, setiap 100 tahun Allah subhanahu wa ta'ala akan coba padamkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan padamkan perselisihan tersebut dengan dibangkitkannya seorang mujaddid, dengan dibangkitkannya seorang alim yang akan kembali melestarikan sunnah-sunnah yang tadinya telah terkubur. Dan ini akan terjadi setiap 100 tahun. Dan yang perlu kita ketahui, ma'asyar hadirin rahimakumullah, tidak ada yang tahu siapa satu orang mujaddid ini. Tidak ada yang bisa menentukan secara pasti siapakah mujaddid yang akan Allah subhanahu wa ta'ala utus. Ma'asyar hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis tersebut kita mengetahui perpecahan yang akan terjadi, kebid'ahan-kebid'ahan serta fitnah-fitnah yang akan terjadi pada umat ini tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala biarkan. Allah subhanahu wa ta'ala akan padamkan dengan seorang alim mujaddid. Seorang alim akan kembali melestarikan agama ini, melestarikan sunnah ini dengan para pengikutnya dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun metode pembenahan yang akan dilakukan oleh seorang ahli sunnah, oleh seorang mujaddid ahli sunnah, untuk kembali melestarikan sunnah-sunnah yang tadinya terkubur, untuk memadamkan kebid'ahan-kebid'ahan yang bersinar, ahlu sunnah meletakkan kaedah-kaedah yang menjadi dasar mereka di dalam melakukan pembenahan pada umat. Yang pertama, ma'asyarah hadirin rahimani wa rahimakumullah, anna asas al-islah huwa ibadatullahi wa tauhid. Di dalam melakukan pembenahan syariat, di dalam melakukan pembaharuan syariat, ini memerlukan catatan, pembaharuan syariat maknanya bukan merubah-rubah, akan tetapi kembali melestarikan sunnah yang sudah terkubur dan memadamkan bid'ah-bid'ah yang tadinya bersinar. Asas di dalam pembaharuan agama, asas di dalam tajdid al-Islam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Ini yang pertama. Sehingga seorang ahlu sunnah tatkala melihat banyaknya perselisihan-perselisihan, banyaknya fitnah-fitnah yang ada, banyaknya kebid'ahan-kebid'ahan yang bermunculan, ahlu sunnah akan berusaha semaksimal mungkin menuju asas yang ini, yaitu bagaimana mengembalikan manusia kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar tauhid. Bagaimana mengembalikan manusia yang tadinya mereka tenggelam dengan kesyirikan, tenggelam dengan kebid'ahan, bagaimana caranya untuk mengembalikan mereka kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asas tauhid. Dan inilah dakwah para nabi. Para nabi tatkala mereka berdakwah, yang mereka pentingkan untuk pertama kalinya adalah bagaimana mengembalikan tauhid di hati-hati manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala ia berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat Allah Subhanahu wa taala utus padanya seorang rasul dengan tujuan utama anibudullaha wajtanibut taghut, agar umat nabi tersebut mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara umat tersebut ada yang Allah berikan hidayah dan ada mereka yang tersesat. Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini kita mengetahui asas pembenahan syariat. Yang pertama adalah dengan mengembalikan manusia kepada tujuan diutusnya para nabi dan rasul, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita mengetahui kesalahan orang-orang Al-Khawarij, kesesatan mereka, orang-orang Al-Khawarij yang mengatasnamakan diri mereka sebagai mujahidin, yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pejuang-pejuang Islam, di mana kata mereka, tatkala kita ingin melakukan sebuah pembenahan Islami, kita harus terlebih dahulu berusaha untuk mendirikan bagaimana caranya sebuah daulah Islamiyah. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendirikan terlebih dahulu daulah Islamiyah, negara Islam, sebelum kita mendakwahkan tauhid. Apakah ini benar? Apakah ini sesuai dengan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW? Jawabannya tidak. Itu perkara yang salah. Itu perkara yang tidak sesuai dengan apa yang didakwahkan Rasul SAW. Ingatlah, salah satu perjalanan dakwah Rasulullah SAW tatkala beliau mulai dakwah kepada orang-orang Quraisy di Mekah. Orang-orang Quraisy yang mengenal Rasulullah SAW sebagai seorang yang jujur, hati kecil mereka, mereka membenarkan Nabi dari seorang Rasul. Akan tapi mereka masih ingin tetap bersama nenek moyang mereka di dalam peribadatan kepada patung-patung yang ada. Sehingga mereka pun memberikan kepada Rasulullah SAW semua tawaran. Bagaimana caranya supaya Rasulullah SAW memberhentikan dakwah tauhidnya. Di antara yang ditawarkan oleh orang-orang musyrikin adalah apabila engkau menginginkan sebuah kerajaan, apabila engkau menginginkan sebuah kepemimpinan, kami akan jadikan engkau sebagai seorang raja. Kami akan jadikan engkau sebagai seorang pemimpin yang kita tidak akan menyelisih engkau dalam perintahmu apapun itu selain tauhid. Tatkala Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid, diminta berhenti dengan ditawarkan sebuah daulah, dengan ditawarkan sebuah negara, dengan ditawarkan sebuah kekuasaan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala ditawarkan hal ini? Apakah beliau menerima kekuasaan tersebut? Apakah beliau menerima kerajaan yang ditawarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau menolak. Apabila mereka orang-orang musyrikin tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, maka Rasulullah SAW akan menolak kerajaan tersebut, Rasulullah SAW akan menolak kekuasaan tersebut apapun yang terjadi. Sehingga ma'asyar hadirin rahimani wa rahimakumullah, seandainya awal atau seandainya dasar pembenahan syariat ini adalah dengan berdirinya sebuah daulah Islamiyah, niscaya Rasulullah SAW akan mengambil tawaran tersebut, baru Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid. Tapi beliau menolak. Beliau terus lanjut dalam mendakwahkan tauhid, tidak menghiraukan tawaran-tawaran dunia mereka, tidak menghiraukan tawaran-tawaran kekuasaan yang mereka berikan. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula para rasul selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, begitu pula Nabi Hud, begitu pula Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan juga Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka semua dan begitu pula seluruh para nabi dan rasul diutus untuk bagaimana caranya mengembalikan umat ini kepada tauhid, mengembalikan umat ini kepada pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadah. Begitu pula Rasulullah alaihi salatu wasalam tatkala beliau mengutus utusan-utusan beliau untuk berdakwah ke berbagai negeri, di antara yang beliau utus adalah sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan sebelum Mu'adz bin Jabal ini berangkat, yaitu terkait itu Kiaman. Sebelum Mu'adz bin Jabal berangkat Kiaman, Rasulullah SAW berpesan kepadanya, innaka taqdumu ala qaumin min ahli alkitab, falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala. Engkau wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau Kiaman, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka beragama ahlul kitab, yaitu mereka Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih, maka hendaklah engkau jadikan perkara yang pertama engkau dakwahkan adalah bagaimana caranya engkau mendakwahi mereka kepada tauhid. Bagaimana caranya engkau mendakwahi mereka agar mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Fa idza arafu dzalik, dan apabila mereka sudah mengenal tauhid, apabila mereka mau mengesakan Allah Subhanahu wa taala, fa'akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi yawmin wa lailah. Setelah mereka bertauhid, baru kabarkan kepada mereka syariat-syariat Allah yang lain, dan yang paling utama adalah kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Syahidnya ma'asyar hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk mendakwahkan tauhid di awal kali beliau berdakwah. Sehingga keberadaan tauhid ini sangatlah penting. Keberadaan tauhid, akidah pada seorang hamba ini sangatlah penting menentukan nasib baik atau buruknya di akhirat. Seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berakidah dengan akidah sahihah, maka nasibnya baik, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam jannah. Dan barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dia masih berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, maka nasibnya adalah nasib yang buruk di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian langkah-langkah pembenahan yang dilakukan oleh ahlu sunnah tatkala mereka ingin memperbaharui agama ini, mereka ingin kembali melestarikan sunnah-sunnah yang ada setelah mereka mendakwahi manusia kepada tauhid, mereka mulai islah bada'an minal fardi la minal mujtama' wala minal hakim wala min ghairihi. Innama kullu insanin yabda'u bi nafsihi fa yuslihuha wa ajna'u wa adna. Pembenahan atau langkah selanjutnya dalam melakukan pembenahan agama ini menurut ahlu sunnah adalah membenahi diri sendiri sebelum membenahi orang lain. Membenahi diri sendiri sebelum membenahi orang lain. Mulai dari pembenahan pribadi sebelum pembenahan masyarakat. Ikhwan fillah, barakallahu fiik. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, Allah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa adzir ashiratakal al-aqrabin. Dan berikanlah peringatan oleh Muhammad kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Maknanya memberikan peringatan kepada diri sendiri kemudian kepada orang yang paling dekat dengan diri kita, itu lebih didahulukan sebelum kita memberikan peringatan kepada orang lain. Al-Islam min nafsina thumma man akrabu minna fa akraba minna. Mulai membenahi diri kita, kemudian orang yang dekat dengan kita, kemudian orang yang dekat dengan kita. Sehingga sebelum kita berdakwah, sebelum kita berusaha untuk membenahi keadaan yang rusak di tengah-tengah masyarakat, hendaklah kita memperbaiki terlebih dahulu keadaan yang rusak yang ada pada diri kita. Itu. Sebelum kita memulai berusaha untuk membenahi keadaan yang rusak pada tetangga kita, maka benahilah tersebut keadaan yang rusak yang ada di tengah keluarga kita. Itulah makna al-bad'u bil ahammi fal aham. Memulai dengan perkara yang penting, kemudian yang penting. Dahulukan yang lebih penting, kemudian ke yang penting lainnya. Dahulukan kepada yang lebih dekat dengan kita, kemudian kepada yang dekat yang lainnya. Ikhwan fillah, barakallahu fikum. Semana dengan ini Rasulullah SAW pernah mengatakan tatkala beliau memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, tasaddaqu, wahai para sahabatku, bersedekahlah kalian. Maka ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, inni dinar, wahai Rasulullah SAW, saya memiliki satu dinar untuk bersedekah. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, tasaddaq bihi ala nafsi, bersedekahlah dengan dinar tersebut kepada dirimu sendiri. Satu dinar sedekahkan untuk dirimu sendiri. Qala indi akhar, ya Rasulullah, aku punya dinar yang lain. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, tasaddaq bihi ala zaujatik, bersedekahlah dengan dinar tersebut kepada istrimu. Qala indi akhar, wahai Rasulullah, saya punya dinar yang lain. Rasulullah SAW pun mengatakan, tasaddaq bihi ala qadami, bersedekahlah kepada pembantumu. Qala indi akhar, wahai Rasulullah, aku punya dinar yang lain. Qala anta absar, bersedekahlah kepada orang yang kamu pandang dekat dengan kamu, kamu pandang lebih dekat dengan kamu. Ini dalam perkara sedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk bersedekah kepada yang dekat, kemudian yang dekat, kemudian baru yang jauh. Jangan memulai dari yang jauh baru yang dekat. Mulai dulu yang dekat, kemudian yang jauh. Dalam hal sedekah masuk juga padanya dalam hal dakwah, dalam hal pembenahan. Kita mulai dari diri kita sendiri. Apabila ilmu yang ada pada kita untuk membenahi orang lain masih kurang, ini sebuah khalal, ini sebuah kekurangan yang harus kita tambal dengan menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama. Kita sudah memiliki, akan tapi akhlak kita masih perlu pembenahan, maka kita benahi terlebih dahulu akhlak yang ada pada kita. Setelah kita membenahi kerusakan, kesalahan yang ada pada diri kita, kita berusaha untuk kita benahi, dan terus kita benahi, kita mulai mencoba untuk membenahi orang lain. Membenahi orang yang lebih dekat dengan kita, membenahi keluarga kita. Kemudian setelah itu baru membenahi tetangga, kemudian baru membenahi orang-orang yang lain. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua, al-Islam minal adna wal adna. Melakukan pembenahan kepada orang yang dekat, kemudian baru yang jauh. Kemudian masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang ketiga yang menjadi asas seorang ahli sunnah dalam melakukan pembenahan adalah setelah mulai dakwahnya dengan tauhid, kemudian membenahi diri sendiri, kemudian baru yang lainnya, mereka mendasari pembenahan dakwah yang mereka lakukan dengan ilmu. Mereka mendasari pembenahan mereka dengan ilmu. Sebelum mereka membenahi diri sendiri dan membenahi orang lain, dan secara umum membenahi syariat yang ada, mencoba untuk menghidupkan sunnah yang ada dan mematikan bid'ah yang juga sudah ada, maka dia harus mendasari apa yang akan dia lakukan dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahihul Bukhari beliau mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab diharuskannya berilmu sebelum seorang berucap dan beramal. Sebelum kita berdakwah dengan ucapan, tatkala kita ingin menasihati seseorang untuk menjalankan sunnah yang ada, tatkala kita menasihati orang lain agar dia bersama Al-Quran dan Sunnah dalam segala urusan agamanya, maka kita harus mendasari nasihat kita ini dengan dalil-dalil, dengan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Tatkala kita mendasari dakwah kita dengan ilmu, orang-orang yang mendengar kita akan semakin yakin akan kebenaran dakwah yang kita bawa. Jangan memaksakan. Kita belum bisa menasihati orang lain untuk bersama dengan ahlu sunnah di dalam menjalani agama ini sesuai dengan Al-Quran dan sunnah dalam semua sisinya. Tatkala kita belum bisa menyampaikan apa yang kita yakini, kalau menyampaikan belum bisa, akan tapi mendasari penyampaian kita dengan dalil. Belum bisa, maka ditunda dulu. Khawatirnya, tatkala kita menasihati orang lain untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ini sebagai contoh, tatkala kita menasihati orang lain untuk bersama dengan Al-Quran dan Sunnah dalam segala aspek keagamaan, dan kita tidak bisa mendasari ucapan kita dengan dalil, dikhawatirkan dakwah kita ini akan ditolak begitu saja. Karena ucapan kita ini ucapan manusia. Ucapan kita ucapan manusia biasa kita. Ucapan manusia saja, tidak ada istimewanya. Yang istimewa apa? Dakwah itu akan semakin istimewa apabila dakwah tersebut dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Tatkala kita menasihati orang lain untuk membenahi akhlaknya, dia suka berdusta, ya, kita nasihati, jangan dusta. Kenapa? Tatkala dia bertanya kenapa, kita sampaikan dalilnya, dan semakin mantap dakwah kita, sehingga seakan-akan yang menasihati bukan kita, tapi yang menasihati siapa? Yang menasihati Allah, yang menasihati anda, yang menasihati adalah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita menyampaikan nasihat dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula tatkala kita menasihati seorang yang suka berkhianat dalam melakukan pekerjaannya, ya, dalam kerjasama bisnisnya dia sering berkhianat, ya, dia sering curi-curi. Kita ingin menasihati agar dia kembali kepada al-haq, dia kembali kepada jalan yang benar, dia meninggalkan akhlak yang buruk tersebut. Tatkala kita bisa menasihatinya dan mendasari penyampaian nasihat kita dengan Al-Quran dan Sunnah, maka orang yang kita nasihati dia sedang dihadapkan kepada nasihat ilahi, bukan nasihat diri kita sendiri. Sehingga orang tersebut akan semakin pikir panjang untuk tidak menerima nasihat tersebut. Masya Allah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah pentingnya ilmu sebelum kita berucap dan beramal. Harus kita mendasari dakwah kita, mendasari pembenahan yang kita lakukan kepada diri kita dan kepada orang lain dengan ilmu, dengan ilmu. Kemudian masya Allah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam melakukan pembenahan, Ahlus Sunnah juga meletakkan kaidah selanjutnya. Tatkala kita berilmu, harus berilmu sesuai dengan manhaj salaf. Harus berusaha untuk mengilmui apa yang perlu diilmui sesuai dengan metode mereka, para salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis yang masyhur, beliau mengkhabarkan akan perpecahan yang akan terjadi pada umat ini. Bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi sekitar 72 golong. 71 berada di neraka dan satu golongan berada di surga. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah satu golongan tersebut? Maka beliau pun mengatakan al-jamaah. Satu golongan tersebut yang akan bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di jannah nanti adalah al-jamaah, yaitu orang-orang yang senantiasa bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sehingga termasuklah Madinah adalah tatkala kita bertalabul ilmi, maka carilah ilmu yang berasal dari mereka. Tatkala kita menuntut ilmu agama, kita mencari ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, maka pahamilah dengan pemahaman mereka. Setelah kita memahami ilmu, setelah kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman pendahulu kita, yaitu salafun salih dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka niscaya dengan itu barakallahu fikum, pembenahan yang akan kita lakukan akan semakin mantap. Tatkala kita menyampaikan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, tatkala kita menyampaikan bukti-bukti al-barahin dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian kita menjelaskan Al-Qur'an tadi dengan penjelasannya sahabat, ini ditambah lagi, orang yang mendengarkan akan semakin mantap. Orang yang mendengarkan akan semakin pikir panjang untuk tidak menerima nasihat tersebut. Karena Al-Qur'an dan Sunnah disampaikan dan pemahaman terbaik dari mereka para sahabat, begitu pula yang setelahnya juga disampaikan. Baik, barakallahu fikum. Itulah beberapa hal yang menjadi langkah-langkah seorang Ahlus Sunnah di dalam melakukan pembenahan agama, di dalam melakukan dakwahnya, di dalam melakukan pembenahan syariat ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.